Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertemuan, pertempuran antara dua pasukan itu. Sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan, disebabkan sebagian kesalahan dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.